Soalan seterusnya, saya seorang ibu tunggal, ada anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah kahwin. Jika saya tetap status seperti sekarang, bujang, saya tidak dapat ganjaran 27 kali ganda sebagaimana orang yang berkahwin. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya, tapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Saya tertarik dan rasa jatuh hati kepada seorang ustaz. Ni baru soalan. Ni soalan terakhir kita malam ni. Kering tekuk dah hamba. Kita baca mula. Saya seorang ibu tunggal dan mempunyai anak. Semua anak-anak saya sudah peringkat remaja dan ada yang sudah berkahwin. Jika saya tetap berstatus seperti sekarang, iaitu bujang, saya tidak dapat ganjaran solat 27 kali ganda sebagaimana orang yang sudah berkahwin. Ada juga lelaki yang ingin menjadikan saya isterinya, tetapi saya tidak mahu sebab saya yakin dia tidak berupaya membimbing saya terutama dalam soal agama. Saya tertarik dan rasa jatuh hati. Jatuh hati, jatuh hati, jatuh hati. Kepada seorang ustaz, tapi ustaz tersebut sudah mempunyai isteri. Jika ditakdirkan ustaz tersebut setuju menerima saya sebagai isteri kedua, adakah elok saya pergi berjumpa isterinya dan menyatakan saya ingin menjadi isteri ustaz dan sedia bermadu? Bukan itu sahaja, malah saya redha giliran saya 2 hari sahaja dalam seminggu dan 5 hari untuk isteri pertamanya. Sekian, terima kasih dengan jawapan tersebut. Aduh. Baca seronok dah baca soalan. Allahu Rabbi. Baik. Jadi dia ni tertarik dengan seorang ustaz. Ustaz mana tahu? Ni, tak ni. Ustaz ni? Mana ada? Ustaz mana ni? Baik, seorang perempuan, dia ni tertarik dengan seorang ustaz ke, tak kiralah orang yang dia rasa boleh membentuk dan membimbing dia. Adakah dia patut beritahu kepada isteri dia atau tidak bahawasanya dia ni sanggup bermadu? Nak cerita tentang perkahwinan. Beberapa perkara salah yang berlaku dalam masyarakat. Orang Melayu ni dia persepsi dia. Banyak benda yang salah. Kalau orang kahwin 2, dia kata gatal. Miang. Nak? Kalau tak kahwin, dia kata tak rok cetong. Kahwin kena, tak kahwin pun tak kena. Ini jenis Melayu ni. Faham? Kalau kahwin, dia komplain. Orang kahwin sama umur, dia komplain. Dia kata orang tak kahwin sama umur. Patutnya laki-laki tua 3-4 tahun pada puan. Dia komen tengok. Lepas tu, tua pula kahwin dengan muda. Laki-laki 60, orang puan 30. Dia kata orang puan ni nak rebu harta. Orang puan pula tua 60, orang laki 25. Dia kata orang puan ni main bomoh. Jadi serba tak kena ni jenis Melayu. Kahwin dengan janda, dia kata takkan tak ada anak dara, apa pergi kahwin janda. Ni persepsi masyarakat, mentaliti dia rosak. Bapa janda tu apa artinya? Janda ibu tunggal ni artinya yang sudah tidak ada suami. Bukan maknanya perempuan jahat. Anak kahwin dengan janda, mak sampai mengamuk. Bapa pergi mengamuknya, janda tu kau puang kan? Yang kita nak mengamuk, anak laki-laki kita kahwin dengan lelaki juga. Baru kita mengamuk. Betul tak? Dah kalau janda, repuan ke lelaki? Puan sama juga. Ni walek power pada anak dara. Boleh beranak dan sebagainya. Jadi, terimalah. Ubah balik. Janda bukan bermakna jahat. Kalau putih kita kata lawa, hitam tak lawa. Dapat cucu putih seorang, rambut merah-merah sikit. Toki, tak lari jauh. Bo dalam raga mutuk mah orang petang-petang. Siapa? Ni cucu aku ni, aduk kolumpuk. Cucu hak duduk sini, hak Ipoh. Itah tu dah bawa orang mutuh. Faham tak? Ani. Salah besar kita. Orang gemuk, kita kata uduh. Dia kahwin dengan perempuan gemuk. Dia kata Allah gemuknya tak ada hak kurus-kurus sikit. Ha, dah nak orang ni, dia nak gemuk. Nah, dia tengok comel. Itang tu cantik ke? Kalau tak cantik, hak kulit itang Afrika tentu tak ada suami. Ni hak di Afrika macam-macam tribe, macam-macam suku kau. Hak pakai bulu jagung saja, hak pakai daung saja. Nah, hak nampak macam ke netingat mo. Ada suami tau? Ada. Lepet bubuh seluk atas kepala ni. Bubuh seluk, bubuh ni macam-macam. Ada juga tu lelaki nak ke dia. Siapa berebu. Nah. Ha. Maka kalau bak kahwin dua ni, memang cerita seronok. Saya pernah mengajar di satu pejabat. Dia buat tajuk Alam Barzah. Satu jam. Saya pun mengajar Alam Barzah. Begini, begini, begini, begini. Akhirnya menangis-nangis. Nah, hak puang ni, staf-staf perempuan ni, pegawai-pegawai ofisial ni, siapa kesak di tudung ni. Air mata. Hak lelaki pula siapa menangis sedih belaka. 5 minit lagi nak tamat, saya tukar tajuk poligami. Dia suka pula. Dalam masa kejap eh, dia boleh jadi dah ingat dah Alam Barzah tadi. Nampak tak? Ha, jangan main. Nah, ha. Bak kahwin poligami ni seronok orang lelaki dengar. Nah, orang puan tak suka dengar. Nah, memang seronok pun. Semua kita tanya nak belaka. Nah, cuma tak berani saja. Tok Guru Gayung. Seorang ni bini. Tahu tak? Saya jumpa dengan Ayonda. Tiga lain. Sahabat saya. Pakat besar lah. Tak mahu kabur nama. Dia kata, ustaz. Ustaz, awak kan ni boleh kahwin dua orang? Dia kata, dah awak tiga lain kan? Ni, body ke ni body? Minum air dengan saya dua orang ni. Tidak kan jadi Ayonda. Kalau kuruh macam ke cicak kobi lah. Orang panggil Ayonda tu. Oh tu beleda. Nah. Tangan gini, aku kayu ni dengan koka penuh tengah ni. Mana kalau katok gini belah dua meja. Minai. Tak tarik. Ustaz kan. Awak tiga lain kan? Tahu dah tiga lain tapi isteri saya empat lain. Isteri dia empat lain. Dia tak lawang. Nampak? Seorang kawan dia ngajar taekwondo seluruh Malaysia. Kadang siapa ke Sabah, siapa ke Brunei, di Singapura dia ajar taekwondo. Memang dia minat taekwondo dia kecil. Umur dia 30 lebih lah. Black belt. Dia seorang ke bini, tak berani dengan bini dia. Kalau bini dia, bini dia dah sebut nama, bini dia buat gini. Getu gi. Ha. Mu suka, mu suka ke mu sendiri. Nah, ha gitu. Hebat-hebat mana pun orang lelaki kalah dengan wanita. Sebab tu orang perempuan jangan marah kalau kita ngajar bab isteri dua apa semua. Memang orang lelaki ni tak ada kekuatan. Nah, ha, kita tanya pengarah-pengarah tak berani belaka. Dia duduk di pejabat boleh lah. Ha? Dia koyok kursi. Ha. I tak nak. I nak hari ni juga. Ha. Nampak? Tu di pejabat. Dia balik di rumah. Gini sembuh bini. Padahal bini ni tak sekolah pun. Dekat tang dua. Cek kita bini. Takut dah. Jangan bimbang lah kau perempuan. Jadi, bila kita nak pada seorang laki-laki yang kita rasa dia boleh bimbing kita, tak ada masalah. Betua, pepatah, perigi mencari timba adalah sudah tidak dipakai lagi. Dalam Islam, orang perempuan tengok orang laki-laki itu baik, rasa boleh sesuai untuk jadi bimbing dia, maka boleh beritahu hasrat. Nak, eh, supaya ambil dia sebagai isteri. Nak, ha, jadi, adakah bila kita nak berpoligami, kita kena beritahu kepada isteri? Eh? Tak payah. Dah kalau kita nak beritahu, silakan. Nampak? Tak ada masalah pun. Tak wajib beritahu, tak wajib tak beritahu. Kita mana tengok mana yang terbaik. Ne? Cuma ingat, orang perempuan, jangan bila kita tengok orang kahwin seorang lagi, jangan kita kata jahat kepada isteri kedua. Dan ni orang Melayu bila dikahwin, dia akan kata perampas suami orang. Salah. Ini bukan perampas suami orang. Poligami harus dalam Islam. Kalau kita kata perampas, mana kita kata Allah ini buat hukum yang tidak elok, tidak sesuai. Kalau kita kata orang yang jadi isteri kedua perampas suami orang, maka kita kata kepada mak kita sendiri. Sedangkan mak kita berpoligami. Betul tak? Mak kita siapa? Ummul Mukminin. Isteri-isteri Rasulullah. Sebelah orang. Mak kita tak? Ummul Mukminin. Ibu bagi sekalian orang beriman. Bila kita condemn poligami orang bermadu, kita condemn mak kita sendiri. Wajib kita kena hormat Ummul Mukminin. Nah, jangan mulut celupak. Yang rampah rumah suami orang, dia kahwin orang dengan suami orang, lepas tu dia suruh cerai isteri tua. Ini baru perampas suami orang. Faham? Kalau kahwin untuk berkongsi, tak ada masalah bermadu. Nah, ha, madu tu manis ke pahit? Manis. Faham? Ha, cuma banyak ni madu tidak asli. Faham tak? Dulu kalau jual, orang kampung jual asli. Lini kita pergi ke Merah Island, berhenti tepi jalan, orang asli jual pun, hok tipu. Tak usah kata orang kampung jual. Orang asli pun, ha, asli, asli, asli. Padahal bukan madu tu asli. Dia asli. Faham tak? Ha. Jadi kadang-kadang orang kata bila kita tunggang dia pekat. Itu asli. Dia bubuh banyak gula jadi pekat. Macam-macam. Kadang-kadang dia kata semut tak urung. Nak? Ha, dia bubuh maknanya obat. Jadi semut tak urung. Jadi nak tahu mana? Senang je madu asli ni. Kalau kita buat balik di rumah bini marah. Ha, asli je tu. Nah. Ha. Nak? Ha. Orang laki-laki suka tak kahwin seorang lagi? Ni pakai spek. Nak tak? Suka tak? Suka? Dah kahwin tak? Dua? Satu? Lepas tu? Bila seorang lagi? Ha? Ya ke tak? Tengok pada muka mu ni negak rumah. Nampak tak? Ha. Ha. Nah. Jadi baik, kalau awak jadi isteri, awak suka suami awak kahwin seorang lagi? Tak suka tak? Ha, begitu juga orang perempuan. Lepas tu tak boleh salah ke dia. Dia tak suka bermadu, jangan marah ke dia. Itu sudah fitrah. Dah leca kita jadi orang perempuan. Dia suka tak suami kita kahwin seorang lagi? Betul, kita tak suka. Nak? Ha, cuma orang perempuan tidak mendoakan suami dia kahwin lagi. Tapi kalau suami dia kahwin lagi, suami dia tidak mampu, nasihat. Jangan bang. Saya suruh beli selipar RM30 pun abang beli RM3. Jadi kalau nak kahwin lagi, berhati-hati. Biarlah kita ada cukup nafkah. Nak? Dah kalau tak mau bagi isteri kita marah, kita beri kesenangan kepada isteri kita. Baru dia tak marah. Nak? Bang, piti duit 1,000, bagi 2. Tu amalan kita. Bang, piti 3,000, bagi 6. Nak, bang beli gatal sorak, beli 2. Maka dia seronok dengan kita. Nak, ha, selalu awak pergi makan angin apa semua, maka baru dia tak marah. Ni dok. Bang, selipar ni putuh dah. Beli hak baru lah. Eh? Ha, nak buat jalan petang karang. Brum, tak lalu motor. Bini kata, sayang sama abang aku. Aku suruh beli kasut pergi selalu kedai. Padahal bukan pergi beli kasut, pergi cari dawa. Balik cocok. Masuk dawa suruh pakai lagi kasut. Nak? Ha. Bini suruh beli gelang. Baru 280. Aluh tu tak? Tak beli pun. Dia kata tak ada duit. Lepas tu beli mesin ngai Shimano 12 ball bearing. RM700 boleh. Ha, ni kata bodoh nak kahwin ramai. Bini yang seorang pun mendakwi kemewahan. Biar bini seorang ni musombak makanan sampai mutoh. Barulah dia beri mu kahwin lagi. Nak? Ha. Dia bangun pagi tu dia nak pakai rata hak mana? Rata mana pagi ni? Oh ni hak sipu ni 4 segi, ni 3 segi, ni 4 segi. Nak? Oh ni hak 5 kilo, ni 3 tahi, ni 14 gram. Barulah dia tak marah. Nak? Ni kawan tu pakai getah ikat ikan pakai tangan. Nak? Ha. Gicu pun beli pasar malam. RM9 gicu. Sekali ponyoh patuh. Lekat atas hidung itu. Faham tak? Lepas tu mu nak kahwin lagi pulak. Kain tudung dia beli yang RM3.10. Berkeduk-keduk sekali. Nah, mana macam mana dia nak beri kita kahwin lagi? Kita sendiri tak mampu. Dia suruh kita beli beg tangan hok 200, 300. Kita beli beg tangan hok 13 rial. Dua kali pakai cabut. Kita spoiler kereta saja ni 450 boleh jemur seluar dalam spoiler. Tak. Ha, jadi kita sendiri tidak adil dengan isteri yang satu, macam mana dia nak rasa redha kita bermadu. Nak. Ha, jadi kita berikanlah dia rasa keseronokan dalam kehidupan. Akhirnya dia yakin dah kita ini akan adil dan akan tetap sama, dan dia tidak akan rasa dianaktirikan walaupun bermadu. Maka dalam keadaan begitu barulah aman damai. Dan jangan tipu isteri kita, kahwin tak kabur ke dia, kahwin tak kabur ke dia, kesian ke dia, jadi kita seolah mempermain-mainkan dia. Beritahu molek, sebaiknya kalau kita nak kahwin dengan orang puan ni, kita ambil nombor telefon dia, Facebook dia, Skype dia, biar dia berhubung dengan bini kita. Ni awet abang hok baru ni. Ha, kawanglah dengan dia. Nak chattinglah dengan dia. Kalau awak kawan molek lagi, ai kahwin lah. Nah, jadi nak kahwin yang terbaik, biarlah yang isteri kita suka, isteri kita seronok dengan orang tu. Nah, boleh jadi? Boleh. Tak percaya, terang. Insya Allah, jangan tipu dia. Ni nama perempuan, ni nombor telefon, ni BBM dia, hok ni WhatsApp dia. Nah, hok ni dia punya Facebook, hok ni dia punya tweet. Ah, awak kawan dengan dia. 3-4 bulan lagi serasi, saya kahwin dengan dia. Kalau tak serasi, tak apalah. Saya cari hok lain pula. Katalog banyak. Ha. Jadi insya